pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sederlun, berita siang edisi hari ini Senin 15 Februari 2016 dibacakan oleh saya Ahyar. Kotak misterius di Kampung Jawa ternyata berisi kain monza. TNI tangkap kapal berbendera Malaysia curi ikan di Selat Malaka. Korban sipil konflik Afghanistan mencapai tingkat tertinggi. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, warga Kampung Jawa Banda Aceh dihebohkan oleh keberadaan dua kotak misterius yang ditinggalkan oleh sebuah mobil minibus di pinggir jalan desa tersebut Minggu siang. Belakangan, setelah diperiksa oleh personel Polsek Kutaraja, ternyata isi kedua kotak tersebut adalah kain monza. Informasi diperoleh Serambi FM, dua kardus yang telah dilakban itu ditinggalkan oleh seseorang yang turun dari dalam mobil tersebut sekitar pukul 11.15 WIB. Seorang warga mengatakan kedua kotak yang ditinggalkan itu menimbulkan kecurigaan besar terhadap warga setempat. Pasalnya, kotak tersebut diletakkan di persimpangan jalan yang terpaut sekitar 50 meter dari permukiman warga. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Zulkifli tadi malam menyebutkan kedua kotak yang ditinggalkan di pinggir jalan Kampung Jawa Lorong 5 itu berisi kain monza. Sederalun, kapal TNI Angkatan Laut Viper menyergap kapal ikan asing berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka akhir pekan lalu. Di dalam kapal itu, TNI menemukan seorang anak buah kapal sudah dalam keadaan meninggal dunia. Dalam siaran pers dari Komando Armada RI Kawasan Barat hari ini, penyergapan itu dilakukan saat TNI Angkatan Laut tengah berpatroli di bawah kendali Operasi Badan Keamanan Laut. Sempat terjadi perlawanan dari kapal yang diduga tengah menjaring ikan di perairan Indonesia. Kepala Dinas Penerangan Koar Mabar Letkol Ariris Miftakur Rahman mengatakan mendengar suara tembakan kapal dari Malaysia berjenis KHF-6515 itu justru menambah kecepatan. Kapal TNI langsung mengarahkan tembakan ke lambung kapal itu hingga akhirnya mereka menyerah. Sederalun, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan korban sipil di Afghanistan meningkat di tahun 2015 mencapai tingkat yang tertinggi sampai sejauh ini. Korban meningkat 4% dengan 3.500 warga sipil tewas dan 7.500 orang lainnya terluka. Pimpinan Badan Hak Asasi Manusia PBB Zaid Ra'ad Al-Hussein mengatakan warga Afghanistan terus menderita karena serangan kejam. Dia menambahkan pihak-pihak yang terlibat seharusnya dimintai tanggung jawab. Data PBB mengisyaratkan bahwa 62% korban disebabkan oleh aksi pasukan penentang pemerintah, 17% karena pasukan pro-pemerintah termasuk NATO, dan 17% terjebak dalam tembak-menembak. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, serangan Turki terhadap sejumlah posisi yang dikuasai pejuang Kurdi di Suriah Utara terus berlanjut memasuki hari kedua. Pada hari Sabtu lalu, Turki mulai menembaki milisi yang mereka pandang terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan yang dilarang. Milisi YPG yang bermarkas di Suriah menolak tuntutan Turki untuk meninggalkan daerah kekuasaan mereka dengan mengatakan kelompok Islamis akan kembali jika mereka pergi. Serangan Turki adalah aksi terbaru konflik yang sudah rumit, melibatkan sejumlah kekuatan besar kawasan. Perancis mendesak Turki untuk mengakhiri serangannya, dan pernyataan dari kantor berita pemerintah Suriah mengutuk apa yang disebut sebagai pelanggaran serius hukum internasional. Sederalun Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan Amerika Serikat bahwa pengerahan pasukan di Suriah hanya akan memicu perang besar yang berlangsung lama. Medvedev mengeluarkan komentar ini setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengatakan jika upaya perdamaian di Suriah gagal, jumlah pasukan asing yang terlibat konflik mungkin akan bertambah. Perdana Menteri Medvedev mengatakan tidak semestinya Washington mengeluarkan ancaman. Sebelumnya, dalam pembicaraan telepon, Presiden Amerika Serikat Barack Obama mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan serangan udara terhadap kekuatan oposisi moderat Suriah. Tapi menurut versi Kremlin, kedua pemimpin setuju meningkatkan kerjasama dalam upaya mengakhiri kekerasan di Suriah. Sederalun film drama The Revenant yang dibintangi Leonardo DiCaprio mendominasi penghargaan film BAFTA 2016. Film yang berlatar alam liar di pedalaman Amerika pada era 1820-an itu memperoleh predikat sebagai film terbaik, dibintangi aktor terbaik, diarahkan sutradara terbaik, dan memiliki sinematografi terbaik. Saat menerima penghargaan sebagai aktor terbaik, DiCaprio mengaku rendah hati dan terhormat. Dia memuji pengaruh sejumlah aktor Inggris dalam karir aktingnya. DiCaprio juga menggunakan kesempatan itu untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibunya. Akting DiCaprio dalam film tersebut mendapat pujian dari Alejandro G. Iñárritu yang terpilih sebagai sutradara terbaik. Pria asal Meksiko itu mengatakan talenta dan komitmen DiCaprio untuk proyek beresiko membuat film itu bernafas. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang, edisi Senin 15 Februari 2016. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.